بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, selalu memuji-Mu atas nikmat-nikmat tersebut, selalu menerima dengan ikhlas nikmat-nikmat yang Kau berikan. Dan sempurnakanlah ya Allah nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Wahai Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang malah menjauhkan kami dari-Mu ya Allah. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, insyaAllah kita pada malam hari ini akan membahas fiqhul ad'iyati wal adhkar, fiqh doa-doa dan zikir. Dan insyaAllah kita masih melanjutkan yang lalu. Sebelum kita melanjutkan, maka ada baiknya kita sedikit mengulang yang lalu tentang diantara faedah-faedah zikir. Yang jelas berzikir kepada Allah faedahnya sangat-sangat banyak. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang singkat, amalan yang ringan, amalan yang mudah, yang tidak bisa dikalahkan oleh amalan-amalan yang lain. Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaannya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengusir syaitan, menghancurkan syaitan, dan mengalahkan syaitan. Orang yang berzikir seakan-akan dia berada di dalam benteng yang kokoh, yang tidak bisa dijangkau oleh syaitan, yang selalu memberikan bisikan-bisikan. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang senang, bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Bahkan hati kita dengan zikir ibaratnya seperti air dengan ikan. Kalau ikan dikeluarkan dari air, maka ikan itu akan mati. Demikian pula hati kalau jauh dari zikir, maka hati itu akan mati. Kemudian juga bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang berzikir kepada Allah menjadikan Allah mengingat orang yang berzikir tersebut. Fadzkuruni adzkurkum. Kemudian berzikir kepada Allah menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, di antara keutamaan zikir pula, zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang di dunia, cahaya di kuburannya, dan cahaya pada hari kiamat nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia berjalan di atas as-sirat, di atas jembatan yang menghubungkan dengan syurga, yang di bawahnya adalah neraka jahannam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang dibenarkan oleh Allah. Tiap-tiap mengucapkan satu zikir, Allah selalu membenarkannya. Berzikir kepada Allah atau memperbanyak zikrullah menjadikan seseorang aman dari sifat munafik. Karena orang munafik tidak berzikir kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang yang banyak berzikir kepada Allah selamat dari kemunafikan. Zikir kepada Allah adalah merupakan obat hati. Merupakan obat hati dari penyakit-penyakitnya. Ingat Allah, hati menjadi tenang, tentram, terobati dari berbagai macam penyakitnya. Termasuk hati yang keras, hati yang tidak mau menerima nasihat, hati yang jauh dari Allah. Hanya bisa diobati dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, ketika ada kata-kata zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikrullah ini maknanya banyak. Bisa berarti membaca Al-Quran. Bisa berarti membaca zikir-zikir. Zikir pagi, zikir sore, atau zikir mutlak. Seperti membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar, atau yang lainnya. Dan juga zikir kepada Allah bisa berarti kita merenung, kita tafakkur. Tafakkur ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam diri kita. Itu adalah zikir. Termasuk zikrullah adalah kita menghadiri majelis ta'lim, menghadiri pengajian-pengajian. Itu termasuk zikrullah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, orang yang berzikir kepada Allah, yang menyebut-nyebut Allah, maka Allah yang disebut, Allah yang diingat, dekat kepada orang yang menyebut, dekat kepada orang yang mengingatnya. Bahkan Allah bersamanya. Allah bersamanya secara khusus. Allah membelanya, membantunya, menolongnya, memberikan jalan keluar. Dan Allah selalu memberikan taufik kepadanya. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mereka mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Artinya Allah bersama mereka dengan membantu, menolong, dengan memihak, dengan memberikan taufik, kemudahan, jalan keluar, dan berbagai macam kebaikan yang lain. Allah yang kita sebut dekat dengan kita. Allah yang kita ingat dekat dengan kita. Dan ini juga disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, ana ma'a 'abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku bersama hambaku selama hamba itu berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut aku. Kalau kita ingat Allah, Allah bersama kita. Kita menyebut Allah, Allah bersama kita. Kita berzikir kepada Allah, bibir kita bergerak berzikir kepada Allah, Allah bersama kita. Allah menolong kita, membantu kita, memberikan bahagia, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan semua kebaikan kepada kita. Para pendengar yang budiman, tidakkah kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah ini? Sungguh beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kebersamaan Allah ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam kehidupan adalah kebahagiaan, dan kita tidak akan bahagia kalau kita tidak disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini ada syurga, syurga dunia, yaitu syurga zikir, syurga ibadah, kenikmatan yang sangat lezat, yang sungguh kita sangat rugi kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Para pendengar yang budiman, di antara keutamaan zikir pula, zikir itu adalah jallabun lin ni'am, dafi'un lin niqam. Zikir adalah sangat mendatangkan kenikmatan-kenikmatan dan menolak bencana-bencana. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, maka hendaklah kita memperbanyak zikrullah. Kalau kita ingin selamat dari bencana-bencana, maka hendaklah kita memperbanyak zikrullah. Tidak ada satu amalan yang paling mendapatkan, yang paling mendatangkan nikmat dan paling menolak bencana seperti zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman. Allah membela orang-orang beriman. Pembelaan Allah kepada orang beriman tergantung kekuatan iman mereka. Tergantung kesempurnaan iman mereka. Semakin keimanan kuat, semakin keimanan sempurna, semakin kuat zikrullahnya, maka semakin Allah membantu dia, menolong dia dan membela dia. Dia berhak mendapatkan nasib yang besar dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung orang yang sukses mendapatkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal memilih, kita memperbanyak zikir sehingga kita mendapat nasib yang besar untuk mendapatkan pembelaan Allah, atau kita lupa Allah, maka kita pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang berakal adalah orang yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ingin selalu mendapatkan pembelaan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman berkurang dengan maksiat, durhaka kepada Allah. Kalau kita zikir berarti kita taat, maka iman kita pun bertambah. Ketika iman kita bertambah, maka kita berhak mendapatkan nasib yang banyak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, dimanapun berada, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita Mudah-mudahan kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keringanan, kesabaran dan ketabahan. Allahumma amin. Di antara keutamaan zikir, zikir bisa menggantikan banyak daripada ketaatan-ketaatan. Bahkan zikir bisa menggantikan posisi ketaatan-ketaatan tersebut. Baik ketaatan itu ketaatan badaniah, ketaatan badan seperti sholat, puasa, atau ketaatan maliyah yang berkaitan dengan harta seperti zakat, sedekah, atau ketaatan-ketaatan badaniah maliyah berupa badan dan harta seperti haji dan umroh. Jadi zikir bisa menggantikan ketaatan-ketaatan tersebut, bahkan berada di posisi ketaatan-ketaatan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, anna fuqara al-muhajirin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqalu, ya Rasulullah, zahaba ahlut tuthur bil ujur wan na'imil muqim. Kata sahabat Abu Hurairah bahwasanya orang-orang fuqara, orang-orang miskin papa dari kalangan muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala dan kenikmatan yang terus-menerus. Wahai Rasulullah, kami kalah dengan orang kaya ya Rasulullah. Orang kaya memborong pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Walahum fadlu amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya salat sebagaimana kami salat. Orang-orang kaya berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi ya Rasulullah, mereka mempunyai kelebihan harta. Mereka bisa berhaji dengan harta tersebut. Mereka bisa umrah dengan harta tersebut. Mereka bisa berjihad dengan harta tersebut. Mereka bisa bersedekah dengan harta tersebut. Wahai Rasulullah, kami kalah dengan orang kaya, wahai Rasulullah. Kemudian beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhluk yang rahmatan lil alamin, yang tidak pernah mengecewakan manusia, yang selalu ingin menghibur manusia. Beliau mengatakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang kamu bisa menjangkau dengannya orang-orang yang telah mendahului kamu? Kamu bisa mengalahkan dengannya orang-orang yang sudah berada di depanmu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari kamu, kecuali orang yang melakukan amalan seperti amalmu tersebut. Maukah kamu, wahai sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli shalah. Kamu membaca tasbih, tahmid, takbir tiap-tiap salat. Artinya kata Rasulullah, kamu banyak-banyak berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pokoknya kamu yang banyak zikir, insyaallah kamu enggak kalah dengan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di sini Rasulullah memberikan amalan orang miskin insyaallah bisa menjangkau orang kaya. Walaupun orang kaya bisa haji, bisa umrah, bisa jihad, bisa sedekah, bisa zakat. Orang miskin enggak bisa, tapi orang miskin bisa menjangkau mereka, bahkan mengalahkan mereka dengan memperbanyak zikir. Banyak zikir. Jadi zikir ini bisa menggantikan kedudukan, amalan-amalan badan, amalan-amalan yang berkaitan dengan harta, bahkan amalan-amalan yang berkaitan dengan badan sekaligus harta. Zikrullah yang demikian ringan. Namun, para pendengar yang budiman, ternyata hadis ini didengar juga oleh orang-orang kaya. Orang kaya mendengar hadis ini, akhirnya orang kaya tidak mau kalah. Mereka memperbanyak ibadah kepada Allah dengan berzikir. Dengan berzikir, mereka banyak zikir. Akhirnya orang kaya mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan ibadah badan, keutamaan ibadah harta, keutamaan ibadah badan dan harta, sekaligus keutamaan zikir. Kemudian orang-orang fakir datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendengar hadis ini ya Rasulullah. Orang-orang kaya mengamalkan hadis ini ya Rasulullah. Kami kalah lagi dengan mereka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi memang masalah kaya miskin itu urusannya Allah. Itu karunia Allah. Allah telah membagi kehidupan di dunia ini dengan adil dan Allah tahu hikmahnya. Kita hamba Allah, kita budaknya Allah. Kita nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jadi memang itulah karunia Allah. Karena enggak mungkin orang di dunia ini kaya semuanya. Enggak mungkin orang di dunia ini miskin semuanya. Ya mesti ada yang kaya, ada yang miskin. Hanya saja yang kaya memperhatikan yang miskin, yang miskin membantu yang kaya, sehingga dunia ini menjadi tenang, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Para pendengar yang budiman, diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Al-Hakim, serta yang lainnya, melalui jalan sahabat Abdullah bin Busr radiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ja'a a'rabiyun faqala ya Rasulullah kathurat alaiya khilalul islam wa syara'i'uh fa akhbirni bi amrin jami'in yakfini. Datanglah seorang a'rabi, seorang badui. Orang badui itu mengatakan, ya Rasulullah, amalan-amalan islam, syarat-syarat Islam sangat banyak ya Rasulullah bagi saya ya Rasulullah, banyak sekali. Maka berikan kepada saya ya Rasulullah sebuah amalan yang mencakup semuanya. Amalan yang lengkap, yang cukup bagi saya ya Rasulullah, yang tidak menyulitkan, yang tidak merasakan, yang tidak saya merasakan banyak atasnya ya Rasulullah. Beliau bersabda, "Alaika bidzikrillah taala." Kalau begitu, hendaklah kamu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kamu yang banyak zikir kepada Allah. Kemudian sahabat itu mengatakan, wa yakfini ya Rasulullah, apakah cukup ya Rasulullah itu saja? Kata beliau, na'am wa yafdulu anka, ya cukup, bahkan masih lebih lagi. Para pendengar yang budiman, inilah zikrullah. Marilah kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan zikir-zikir dan cara-cara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Zikir adalah merupakan amalan terbesar yang menolong kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir menjadikan kita cinta taat Allah. Zikir menjadikan kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Zikir menjadikan kita merasa lezat ketika kita melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah menjadikan yang sulit mudah. Zikir kepada Allah menjadikan yang sempit lapang. Zikir kepada Allah menjadikan yang berat ringan. Ia adalah yang sulit. Lalu kita zikir kepada Allah, melainkan menjadi mudah. Ia adalah yang sempit. Lalu kita zikir kepada Allah, melainkan menjadi lapang. Tidak ada yang berat. Lalu kita zikir kepada Allah, melainkan dia menjadi ringan. Ia adalah kesulitan, kesempitan. Kita terjepit apapun bencana yang kita hadapi. Lalu kita memperbanyak zikrullah, melainkan Allah menghilangkan semua itu. Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Para pendengar yang budiman, ini materi yang saya sampaikan dan insya Allah kita sambung sebentar lagi. Baik, mitra pendengar setia 99.1 Radio Dakwah Islam yang masih tanggungjawab FM. Ya, barusan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Dan pada kali ini kami buka sesi tanya jawab di via SMS dengan nomor 085-233-244-888. Kami ulang, 085-233-244-888. Dan mungkin bagi Anda yang bertanya, kami harap pertanyaan Anda yang sesuai dengan materi pada malam hari ini. Dan langsung saja kami serahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, para pendengar yang budiman, rahimakumullah, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ridhonya kepada kita, memberikan barokah dan kebahagiaan terus-menerus sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. Ini sudah ada beberapa SMS yang masuk, dan diharapkan SMS yang masuk yang sesuai dengan materi, dan insya Allah akan dijawab. Ini ada pertanyaan tentang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya, sholawat adalah amalan yang sangat-sangat-sangat baik. Luar biasa kebaikan sholawat. Kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholawat itu adalah merupakan amalan yang lain daripada yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu, Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan kita, Allah memberitahu kita dulu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat Allah kepada beliau adalah berupa pujian-pujian Allah di hadapan para malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat ini luar biasa. Kita solawat satu kali, kita mendapatkan kebaikan 10 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita solawat sekali, kita mendapatkan solawat Allah, pujian-pujian Allah 10 kali. Kemudian para ulama juga telah menulis buku khusus bahas masalah solawat. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mempunyai buku yang sangat bagus yang dengan judul Jalaul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Beliau sebutkan faedah solawat, menambah kebaikan, menghapus keburukan, meninggikan derajat, menghilangkan sumpek, kemudian menjadikan hajat kita tercapai, dan banyak lagi keutamaan solawat. Kemudian solawat yang seperti apa? Tentu saja solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepada Anda? Lalu beliau menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah solawat yang paling afdol, yaitu solawat yang kita baca dalam solat, yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Itu solawat paling afdol. Tidak ada solawat yang lebih afdol dari itu. Kita memperbanyak membaca. Kemudian ada syubhat. Syubhat itu mengatakan, ya, bagaimana ini? Rasulullah itu masih belum selamat. Jangan diikuti. Karena dia masih butuh doa. Dia masih butuh doa. Dia belum selamat berarti. Maka orang yang mengatakan ini adalah orang yang jahil. Orang yang tidak ngerti, tidak faham. Lebih baik diam bagi dia daripada berbicara. Diam adalah emas bagi dia. Karena solawat ini yang untung itu adalah yang membaca solawat. Kita solawat atau enggak solawat, Rasulullah tidak bertambah dan tidak berkurang. Rasulullah tetap Rasulullah dengan kemuliaannya, keagungannya dan segala kebesarannya. Bukan berarti terus kalau kita enggak solawat Rasulullah derajatnya turun. Kalau kita enggak solawat Rasulullah enggak selamat. Oh tidak. Jadi solawat itu yang untung kita. Istilahnya kita dapat mental, mentalannya. Kita lempar, kita kena, kita dapat sendiri. Jadi solawat yang untung kita, Rasulullah itu selamat. Kita solawat, enggak solawat, Rasulullah selamat. Rasulullah adalah ahli syurga. Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah memberikan syafaat dengan izin Allah. Rasulullah yang membuka pintu syurga dengan izin Allah. Dan berbagai macam kebaikan beliau dapat. Kita solawat atau enggak solawat. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah belum selamat, sehingga kita perlu solawat kepadanya. Enggak, Rasulullah selamat. Kita mau solawat atau tidak solawat, Rasulullah selamat. Jadi kita solawat itu yang untung diri kita sendiri. Sekali lagi, solawat yang paling afdol adalah solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu solawat yang kita baca dalam solat. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah Al-Hadromi. Saya sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Negeri Malang, dulu IKIP Malang, program doktor atau S3 Bahasa Inggris semester 2. Pertanyaan saya Ustaz, zikir apa yang wajib saya istiqomahkan agar kuliah saya lancar dan lulus tepat waktu? Terima kasih. Iya. Jadi zikir ya, zikir apa supaya kuliahnya lancar dan lulus tepat waktu. Yang jelas kalau ingin kuliahnya lancar dan lulus tepat waktu, ya harus rajin-rajin belajar. Rajin belajar, kemudian di samping rajin belajar berusaha juga perlu bangun malam. Jadi zikir yang terbaik itu bangun malam. Bangun malam terserah, pokoknya sebelum subuh, mau jam 2, mau jam 3, mau setengah 4, boleh. Sebelum subuh bangun, lalu berdoa, bermunajat kepada Allah. Dalam sujud, panjatkan doa, ya Allah, permudahlah urusan saya, ya Allah. Permudahlah urusan saya, ya Allah. Ya Allah, berilah kelancaran, ya Allah. Berilah barokah, ya Allah. Berilah kebaikan dalam hidup saya, ya Allah. Salat malam. Itu zikir yang paling baik itu. Zikir yang paling baik sholat malam. Dan orang kalau rajin sholat malam itu adalah orang yang sukses. Orang yang insya Allah tegar menghadapi kehidupan yang demikian keras. Para nabi alaihi mustalatu wassalam, para rasul, para sahabat, para salafus soleh. Kenapa mereka tegar menghadapi kehidupan yang demikian keras? Karena mereka sholat malam. Jadi zikir terbaik untuk Anda di samping belajar adalah sholat malam dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah kemudahan-kemudahan. Kemudian juga perlu dibaca doa yang ada di dalam Quran, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wahai Allah, lapangkan untukku dadaku dan mudahkan untukku urusanku. Ya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Kadang saya merasa bingung zikir apa yang harus saya baca. Karena banyak zikir yang saya hafal. Menurut Ustaz, zikir apa yang paling disukai Allah? Ya. Zikir itu ada dua macam. Yang pertama-tama zikir muqayyad, yang kedua zikir mutlak. Ya. Zikir muqayyad adalah zikir yang waktunya ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya juga ditentukan, jumlah bilangannya juga ditentukan. Itu namanya zikir muqayyad. Dan zikir muqayyad ini adalah zikir yang paling afdol pada saatnya. Seperti apa zikir muqayyad? Zikir muqayyad itu seperti zikir setelah sholat lima waktu. Itu namanya zikir muqayyad. Jadi waktunya ditentukan setelah sholat lima waktu. Bacaannya ditentukan. Jumlah bilangannya juga ditentukan. Kemudian zikir muqayyad pula adalah adhkarus sabah wal masa. Zikir pagi dan sore. Zikir pagi dibaca setelah subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore dibaca setelah asar sebelum matahari terbenam. Jadi waktunya ditentukan, bacaannya ditentukan, jumlah bilangannya ditentukan. Kemudian zikir muqayyad pula zikir ketika mau tidur, zikir ketika keluar rumah. Itu pokoknya zikir muqayyad. Jadi ditentukan waktunya, bacaannya, dan jumlah bilangannya. Itu zikir yang paling afdal pada saatnya. Adapun zikir mutlak adalah zikir yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan waktunya, bacaannya, atau jumlah bilangannya. Maka kita disuruh memperbanyak zikir. Dan yang paling afdol adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Jadi zikir mutlak ini yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Jadi baca Quran kita perlu punya wirid. Wirid berupa baca Quran. Yang banyak baca Quran. Kalau perlu misalnya satu hari saya baca satu juz. Satu hari saya membaca setengah juz, seperti itu. Sambil dibaca juga difahami maknanya, dan kita berusaha mengamalkan isinya. Jadi itu adalah zikir yang afdol. Jadi tadi telah saya jelaskan ya, zikir yang paling disukai Allah ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Baca Quran paling afdol. Kemudian juga ada sebuah hadis yang berbunyi kalimatan. Khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil 'adzim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, ringan di lidah, yang berat di timbangan dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil 'adzim. Ya, saya kira insya Allah sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian berikutnya lagi. Pak Ustadz. Ya. Ini pertanyaannya tentu yang saya jawab yang sesuai dengan materi ya. Insya Allah yang sesuai dengan materi dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban saya tiap pagi hari harus menyiapkan keperluan suami dan anak, sehingga zikir pagi yang saya lakukan hanya separuh dari kitab Hisnul Muslim. Apa itu dibenarkan Ustaz? Terus apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Jadi jawabannya untuk ibu, insya Allah ibu bisa menggabung dua-duanya. Insya Allah ibu bisa mengamalkan zikir tersebut tanpa harus mengabaikan persiapan-persiapan untuk suami dan anak-anak. Karena zikir pagi itu kan dibaca setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh. Jadi ibu ketika diusahakan sholat subuhnya tepat waktu. Ini gak terlalu siang. Jadi misalnya sekarang adzan subuh jam berapa? Jam 4:15. Adzan subuh, kemudian ibu sholat dua rakaat, sholat sunnah fajar. Kemudian mungkin setelah itu mau doa, silakan, karena doa antara adzan dan qomat itu mustajab. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh baca dikir baca sholat. Kemudian baca dikir sobah, dikir pagi. Insya Allah kalau ibu membaca dengan lancar, insya Allah jam 5 sudah beres semuanya. Dan jam 5 ibu mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk keperluan suami dan anak-anak. Insya Allah cukup. Cukup. Jadi ibu bisa menggabung dua-duanya itu. Bisa menggabung dua-duanya dengan catatan sholat subuhnya tepat waktu. Sholat subuhnya tepat waktu. Kemudian kalau ibu bisa menghafal dikir-dikir tersebut. Karena kalau dibaca sering insya Allah hafal. Kalau hafal alhamdulillah. Sambil mempersiapkan sambil dikir. Sambil mempersiapkan dikir boleh silahkan. Jadi insya Allah ibu mendapatkan dua-duanya. Ibu mendapatkan fadilah-fadilah dikir. Dan juga mendapatkan fadilah berbakti kepada suami, membantu anak-anak, masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma amin. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, adakah zikir untuk orang yang akan menikah agar niatnya diridhoi Allah? Jadi orang yang akan menikah, berarti ini sudah proses ini ya. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaannya berarti dia sudah proses tinggal nikah aja. Kalau memang sudah diproses tinggal menikahnya saja, ya yang banyak-banyak berdoa mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, seperti itu. Jadi sudah proses semuanya, sudah dipinang, sudah lamaran, ya sekarang memperbanyak doa, ya Allah mudah-mudahan ya Allah nanti acara akad nikahnya lancar semuanya, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang banyak berdoa seperti itu. Yang banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian juga diusahakan pula selalu mohon pertolongan Allah agar Allah tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Jadi ya Allah, jangan kau biarkan hamba ya Allah sekejap mata ya Allah. Jangan kau serahkan hamba kepada siapapun ya Allah. Jangan kau serahkan hamba kepada diri hamba sekejap mata pun ya Allah. Terus. Sehingga kita berada dalam bantuan Allah. Jadi kalau sudah proses pernikahannya, tinggal menikah saja. Yang banyak doa. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan dan barokah-barokah. InsyaAllah mudah-mudahan oleh Allah benar-benar diberi kemudahan dalam pernikahannya. Dan kelak mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapatkan anak-anak keturunan yang salihin, salihat. Yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus dilakukan di saat iman sedang jatuh? Ya. Kalau iman jatuh itu tidak ada ya. Yang ada itu iman berkurang atau bertambah. Jadi lafadznya itu al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Nah kalau kita imannya lagi berkurang. Imannya lagi turun istilahnya. Ya kita berarti sudah banyak maksiat. Berarti kita jauh dari Allah. Berarti kita lalai dari taat kepada Allah. Terus bagaimana obatnya? Obatnya adalah segeralah kembali kepada Allah Tuhanmu. Segeralah kembali kepada Allah Tuhanmu. Yang mencintaimu. Yang menyayangimu. Yang lebih cinta kepadamu dari ibumu sendiri. Yang lebih menyayangimu daripada suamimu atau istrimu. Yang lebih mencintaimu daripada anak-anakmu dan keluargamu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Karena kalau kita sudah merasa iman lagi berkurang, merasa hati yang keras, obatnya itulah kita kembali kepada Allah. Terutama dengan banyak-banyak zikir. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifaul qulub, obat hati. Quran itu adalah tombok hati. Bacalah Quran, renungkan, renungkan isi Quran. Bacalah surat Az-Zumar ayat 53. Bacalah surat Ad-Duha ayat 5. Di sana kamu akan tahu siapa Allah. Allah mencintaimu. Maka hendaklah kamu mencintainya. Dekatkan dirimu kepadanya. Allah menunggu kamu taubat kepadanya. Dan Allah cinta dengan taubatmu kepadanya. Allah sangat suka kepada hambanya yang bertaubat. Daripada seorang hamba yang menemukan barangnya yang hilang. Jadi kalau iman lagi turun, iman lagi drop, maka banyak-banyaklah mendekat kepada Allah. Istighfarlah, taubatlah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, seperti itu. Ya Allah, hambamu berbuat dosa, ya Allah. Hambamu telah menganiaya diri sendiri, ya Allah. Bukalah taubat untuk hambamu, ya Allah. Masya Allah, itulah hidup. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah boleh berdoa dalam sujud selain doa sujud itu sendiri dan gimana caranya? Pertanyaan ini sudah sering ditanyakan dan juga sudah sering dijawab. Jadi sujud itu kita harus membaca zikir bahasa Arab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanarabbil ala bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, dan yang lain. Harus baca itu. Kemudian kalau seandainya kita mau doa dengan bahasa Indonesia karena kita enggak bisa bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh. Yang penting tetap zikirnya itu bahasa Arab. Ini boleh. Karena doa itu yang kita diperintahkan ketika sujud berdoa. Dan karena kita enggak bisa dengan doa-doa bahasa Arab, enggak hafal, enggak bisa bahasa Arab, ya enggak apa-apa bahasa Indonesia boleh. Bahkan saya pernah tanya ini kepada Syekh Utsaimin. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa adkhalahu fasiha jannatihi wa nawwarallahu qabrah wa hasyarahu fi zumratil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amin. Saya pernah bertanya kepada seorang imam besar ahli sunnah wal jamaah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengumpulkan beliau bersama para nabi dan para rasul, semoga Allah meluaskan alam kubur beliau, memberikan penerangan di alam kubur beliau. Allahumma amin. Seorang ulama yang zuhud, yang ikhlas. Saya tanya kepada beliau dua kali tentang masalah ini, tentang berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia bagi orang yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Kata beliau, enggak apa-apa, yang penting tasbihnya, zikir sujudnya tetap bahasa Arab. La baksa, kata beliau, la baksa, la bas. Yutalafad biha ya Syekh, apakah boleh dilafadkan ya Syekh? La bas, enggak apa-apa, kata beliau, boleh. Itu fatwa ulama, ulama besar beliau. Jadi boleh. Jadi berdoa dalam sujud, silakan. Kalau kita bisa doa dari Quran, doa dari sunnah, bagus. Kalau kita juga ada permintaan-permintaan yang lain, silakan, boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah, dengan kasih dan sayang Allah, saya akan melaksanakannya, Ustaz. Mohon doanya ya, Ustaz. Oh ya, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan urusannya dilancarkan oleh Allah SWT. Ini ada pertanyaan, Ustaz, tempat yang paling afdol untuk berzikir selain di masjid seperti di makam bolehkah? Trims. Ya, wassalam. Jadi berzikir itu di mana saja ya. Berzikir itu kapan saja dan di mana saja, yang penting bukan di tempat-tempat yang kotor. Bukan di tempat-tempat yang menjijikkan. Jadi berzikir itu di mana saja? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Jadi berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, zikir kepada Allah di mana saja. Jadi jangan berhenti daripada zikrullah, terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Kemudian ini ada pertanyaan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat nomor 32. Atau surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqah ayat nomor 30 dan 32. Ya. Pertanyaannya berbunyi, "Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan untuk orang yang bagaimana siksa Allah yang ada dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32, apa dampaknya orang yang sedikit zikir syukran?" Surat Al-Haqqah ya, ayat 30-32 itu berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuduhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin درعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Ya, itu tentang ahli neraka itu, tentang ahli neraka yang mana mereka itu diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, dan mereka menyesal, mereka dibelenggu, dirantai, dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Karena mereka tidak iman kepada Allah, mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi mereka itu hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia juga tidak baik. Sehingga mereka oleh Allah dihukum dengan hukuman yang sangat dahsyat. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya tobat karena dosa menyekutukan Allah? Ya, caranya tobat itu gampang. Para ulama menyebutkan wa syurutu taubati tsalatsah. Syaratnya tobat ada tiga. Yang pertama-tama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah al-ikhla', ikhla', yaitu tidak berbuat dosa tersebut lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audah. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Itu, menyekutukan Allah cukup tiga syarat itu. Tentu taubatnya ikhlas karena Allah, dan pada waktu masih dibukanya pintu taubat, sebelum roh kita berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi orang menyekutukan Allah sekalipun diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian ini ada pertanyaan seperti, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti nikah juga hadir, seharusnya berapa orang? Apa 30 orang? Apa bapak ibu harus hadir? Nikah ya. Jadi nikah itu ada syaratnya. Jadi nikah itu syaratnya supaya sah itu harus ada wali dari pihak perempuan, kemudian ada dua orang saksi, ada mahar, ada mas kawin ya, kemudian ada ijab kabul, nikahnya sah. Kemudian juga dianjurkan supaya nikah itu diramaikan. Supaya diramaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisya. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Ya, inilah SMS-SMS yang masuk. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu yang dijawab yang sesuai dengan materi. Sebelum kita menutup majelis ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan mendatang hari Jumat, masih lanjutan dari fikih doa dan zikir, kita akan membahas tentang fadlu majalis zikir, keutamaan majelis-majelis zikir. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك ذكرا كثيرا. اللهم اجعل ألسنتنا تذكرك يا الله ذكرا كثيرا. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepadamu, ya Allah. Jadikanlah lidah kami selalu basah dengan berzikir kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami senang ingat kepadamu daripada ingat kepada yang lain. Jadikanlah kami senang berzikir kepadamu, menyebutmu daripada menyebut yang lain. Wahai Allah, penuhilah hati kami dengan cinta kepadamu, dengan makrifah mengenalmu. Wahai Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama para nabi, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wahai Allah, kami mohon kepadamu cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada segala amalan yang mendekatkan kepadamu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal sehingga kami jauh dari yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa bika, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.